بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله berkata Syekh Abdullah Bassam rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap Umdatul Ahkam, dalam syarahnya terhadap kitab hadis oleh Al-Maqdisi yaitu Umdatul Ahkam, qala wa ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika ikhtilafan tawilan 'arida, berselisih para ulama dengan perselisihan yang panjang lebar. Tentang apa kemarin? Naam. Talak tiga, tetapi di dalam satu waktu. Ternyata ikhtilafnya kathiran, tawilan arida. Udhiba min ajlil qawli birraj'ah biha jama'atun minal a'immati wal ulama, sampai disiksa hanya karena beberapa ulama berpendapat raj'ah, masih bisa rujuk dengan talak tiga yang disebut sekaligus. Jama'atun minal ulama minal a'immati wal ulama, sebagai naib fa'il dari udhiba. Ini beberapa para imam-imam dan ulama sampai ada yang disiksa hanya karena berpendapat bolehnya rujuk kembali. Minhum Syekhul Islam, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa ba'du atba'ih, dan beberapa pengikut-pengikutnya. Mengapa demikian? Karena sudah kita katakan kemarin, jumhur ulama dari empat madhab dan lain-lainnya hampir semuanya berpendapat sama, jatuh talak tiga walaupun diucapkan sekaligus, sehingga dianggap yang berpendapat jatuhnya hanya talak satu dan bisa rujuk, yani yaqulu birraj'ah, berpendapat bolehnya rujuk, sampai dianggap nyeleneh, dianggap aneh, sehingga ditangkap dan disiksa. Wa madzalika illa li'anna al-qawla biwuqu'iha huwa al-mashhur. Yang demikian karena pendapat jatuhnya talak tiga walaupun diucapkan sekaligus adalah pendapat yang masyhur dalam semua madhab yang empat. Wa ka'anna man kharaja 'anha, seakan-akan orang yang keluar dari pendapat tersebut, liquwati dalilin, karena kuatnya dalil, awli tiba'i imamin, atau kan mengikuti imam, man salaf al-umma, min salafil umma, laisa alal haq, dianggap bukan di atas kebenaran. Karena menyelisihi para imam-imam, menyelisihi dalil-dalil, ta'atallahu ta'assub. Semoga Allah memerangi sifat ta'assub wal hawa, dan hawa nafsu. Wa hiya mas'alatun tawilah, dan masalah ini masalah yang panjang. Walakinnana nasukuhuna, tetapi kita akan membawakannya di sini mulakhasan, dengan ringkas, fihil kifayah, dan mudah-mudahan cukup padanya, ada kifayah, kecukupan. Dhahaba jumhur al-ulama wa minhum al-a'immatil arba'ah wa jumhur as-sahaba wa at-tabi'in ila wuqu'i talaq di salaf di kalimatin wahidah. Jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, di antaranya imam-imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan jumhur sahabah, dan kebanyakan para sahabat, dan kebanyakan para tabi'in, berpendapat jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Idza qala, kalau suami berkata pada istrinya, anti taliqin thalasan, engkau talak tiga, maka mereka semua, jumhur fuqaha, jumhur sahabah, jumhur tabi'in, berpendapat jatuh talak tiga. Au bi kalimatin, atau mengucapkan dengan sekian kali diulang, anti talik, anti talik, anti talik, engkau cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai, tiga kali. Walau lam yakun bainahunna raj'atun, walaupun tidak ada di antara talak-talak tersebut rujuk, anti talik, belum rujuk anti talik, belum rujuk anti talik, jangankan rujuk, menit berikutnya diulangi lagi, menit berikutnya diulangi lagi, berarti tidak ada di antara tiga itu rujuk. Itu cirinya, jangan lupa. Dua pendapat tadi adalah yang bainahuma raja'ah, dan yang laisat bainaha raja'ah. Talak tiga yang ada rujuknya dan talak tiga yang tidak ada rujuknya. Yang sedang dibahas, yang talak tiga yang tidak ada rujuknya. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Tiga kali. Atau saya cerai kamu dengan talak tiga. Maka jumhur menyatakan jatuh talak tiga beneran. Walaupun gak ada rujuk. Barakallahu fikum. Walau lam yakun bainahunna raj'ah. Wadaliluhum hadis Rikanah. Dalil mereka adalah dalil Rikanah ibn Abdullah. Anahu talaqa imra'atahu al-battah. Bahwa dia menceraikan istrinya al-battah. Ceraikan cerai yang tidak bisa balik. Fa akhbara Nabi SAW bidzalika, maka dikhabarkan berita itu kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, wallahi ma aradtu illa wahidah. Sungguh demi Allah, aku tidak maksudkan kecuali talak satu. Al-battah dipahami bain, tidak bisa balik. Kamu saya cerai dengan cerai yang tidak bisa balik. Begitu. Ketika disampaikan pada Nabi, orang tadi berkata, ya Rasulullah, aku maksudkan satu, talak satu. Qala rikana, wallahi ma aradtu illa wahidah. Sungguh demi Allah, aku tidak maksudkan kecuali talak satu. Dan itu sumpahnya tiga kali. Yastakhlifuhu thalasan. Wallahi, aku tidak bermaksud kecuali satu. Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu. Sungguh demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu. Wa hadzal hadis akhrajahu Syafi'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkan, dan juga Ibnu Hibban wal Hakim. Bagaimana sisi pendalilannya? Wajhud dilalah, sisi pendalilannya minal hadis istihlafuhu sallallahu alaihi wasallam al-mutallaq annahu lam yurid bil battah illa wahidah. Sisi pendalilannya adalah Nabi meminta dia bersumpah kalau niatnya adalah satu. Niatnya adalah satu. Fadalla annahu law arada biha aktsar, itu menunjukkan kalau saja dia meniatkan tiga, jatuh tiga. Bagus sisi pendalilannya? Bagus. Walaupun laisat bainaha raja'ah. walaupun laisat bainahunna raj'ah. Pakai bahasa yang ada dalam kitab saja. Bainahunna. Laisa bainahunna raj'ah. Gak ada rujukan. Sungguh demi Allah, aku niatkan satu. Bayangkan kalau saja dia niatkan tiga, akan jatuh tiga. Itu sisi pendalilannya. Fadalla ala annahu law arada biha aksar. Ini menunjukkan kalau saja dia meniatkan memang tiga, la waqa'a ma aradahu. Niscaya akan terjatuh ke dalam apa yang diinginkan. Talak tiga, ya benar-benar talak tiga. Masya Allah, dalilnya sepertinya kuat. Masya Allah. Wastadallu aydan bima fi sahih al-Bukhari. Juga mereka berdalil dengan apa yang ada dalam sahih Bukhari dari Aisyah. Anna rajulan talaqa mar'atahu thalathan. Bahwasannya seseorang menceraikan istrinya dengan talak tiga. Fatazawwajat fatallaqat. Fasu'ila Rasulullah SAW, atahillu lil awal. Kemudian wanita yang talak tiga tadi nikah. Setelah nikah, cerai kembali. Ditanya Nabi SAW, atahillu lil awal, apakah dia halal untuk balik ke yang pertama tadi? Nabi menjawab, la, hatta yadhuqa usailataha kama dhaqal awal. Tidak, sampai dia merasakan madu kecilnya, ini sampai terjadi jima seperti pada yang pertama. Walau lam taqa'at salas lam yamna ruju'uha ilal awal. Kalau saja talak tiga tadi tidak jatuh talak tiga, maka tidak mungkin dilarang oleh Nabi untuk kembali kepada yang pertama. Illa ba'da dzauqi tsani usailataha, kecuali setelah ada jima pada suami yang kedua. Paham? Yang kedua. Hadis yang kedua ini, ada seorang wanita dicerai dengan talak tiga. Rupanya dengan kalimat talak tiga, kesannya talak tiga satu majelis. Engkau saya talak tiga, begitu. Setelah nikah dengan orang lain, kemudian cerai kembali, tanya boleh rujuk enggak? Kata Nabi, tidak. Sampai dia merasakan madu kecilnya sebagaimana dia merasakan dari suami yang pertama. Artinya, talak tiga tadi benar-benar jatuh talak tiga yang tidak halal untuk balik. Kalau saja tidak jatuh kecuali satu, tapi akan berkata talak seperti itu jatuhnya satu. Silakan balik, gak apa-apa. Kan begitu. Tapi Nabi katakan tidak. Sampai merasakan usailata. Berarti, barakallahu fikum, itu jatuhnya talak tiga. Wastadallu aywan. Berdalil pula dengan dalil. Bi'amalis sahabah. Dengan amalan para sahabat. Wa minhum Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Qala iqa'us salas bi kalimatin wahidah salasan. Jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Talak tiga. Kama nataqa bihal mutalliq. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang yang menceraikan. Kalau dia mengatakan, kamu saya talak dua, ya dua. Kamu saya talak tiga, ya jatuh tiga. Wa kafa bainahum qudwatan wa uswah. Pendapat Umar bin Khattab ini cukup bagi mereka sebagai qudwah dan uswah. Apalagi ada dalil alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Peganglah kalian sunnahku, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah. Di antaranya khalifah Umar. Walahum adillatun ghairu ma suqna. Mereka juga punya dalil-dalil lain yang tidak kami sebutkan atau yang belum kami sebutkan. Walakin ma dzakarna huwa sharihul wadih lahum. Tetapi tiga dalil inilah yang wadihus sharih, yang sangat tegas dan jelas dari mereka, atau kita anggap yang paling kuatnya itu tiga ini. Yang lainnya di bawahnya. Baik. Sekarang pendapat yang kedua, wa dhahaba jama'atun minal ulama, dan juga sekelompok para ulama, walaupun bukan mayoritas, bukan jumhur, ila anna mauqi'at talaq ats-tsalats bikalimatin wahidah aw bikalimatin lam yatakhallalaha raj'ah la yaqa' 'alayhi illa talqatan wahidatan. Kata kelompok kedua ini bahwa talak tiga yang tidak diiringi dengan rujuk, apakah dengan kata-kata saya talak tiga atau dengan kata-kata yang diulang saya talak, saya talak, saya talak, lam yatakhallalaha raj'atun, tidak diselingi oleh rujuk, la yaqa' alaihi illa talqatan wahidah, maka tidak jatuh kecuali talak satu. Wa huwa marwiyun anil sahabah. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh sebagian sahabat, sebagian tabi'in, wa arbabul madzhab, dan beberapa tokoh-tokoh madhab. Berarti barakallahu fikum, bukan ijma, jumhur itu berbeda dengan ijma. Kalau ijma, masya Allah, ada dalil yang menunjukkan mesti benarnya, yaitu la tajtami' ummati 'ala ad-dalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau umatku sepakat pasti benar, karena Nabi menyatakan la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kejelekan, di atas kebatilan, enggak mungkin. Tetapi kalau jumhur, maknanya kebanyakan madhab al-arba'ah, kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in, maknanya ada sekelompok tokoh-tokoh madhab yang berpendapat berbeda, ada sekelompok dari sahabat yang berpendapat berbeda, ada sekelompok dari tabi'in yang berpendapat berbeda, walaupun bukan jumhur, bukan mayoritas, tapi ada kelompok. Maka ini diperhitungkan, karena urusan kebenaran tidak diukur dengan banyak-banyakan jumlah. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Tidak mesti yang banyak pasti benar. Sebagaimana sebaliknya, tidak mesti yang sedikit pasti benar. Enggak juga. Apalagi kalau sedikitnya sedikit di kalangan ahli sunnah. Justru biasanya syadz. Sedikit di antara para a'imma, para ulama, biasanya syadz. Barakallahu fikum. Tetapi itu bukan tolok ukur kebenaran. Tolok ukur kebenaran tetap kepada hujjah. Maka kita dengar sekarang dalil kelompok kedua, yaitu sebagian ulama dari tokoh-tokoh madhab, sebagian ulama dari para sahabat, sebagian ulama dari tabi'in, berpendapat tidak jatuh talak kecuali satu. Wa huwa marwiyun 'anil sahabah, pendapat ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, dari sebagian tabi'in, dan dari sebagian tokoh-tokoh mazhab. Fa min as-sahabatil qa'ilina bihadzal qaul, di antara para sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ibnu Abbas, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Ali, wa Atha, wa Jabir ibn Zaid, dan hampir semua murid-murid Ibn Abbas dari kalangan tabi'i. Wa Abdullah ibn Musa, dan Abdullah bin Musa, wa Muhammad ibn Ishaq. Ini mereka berpendapat tetap jatuhnya talak satu sesuai dengan kenyataan. Berarti ada mura'at, memperhatikan lafaz. Mura'atul lafaz, lihat lafaznya. Saya talak 3, jatuh 3. Saya talak 1, jatuh 1. Saya talak 2, jatuh 2. Itu mura'atul lafaz, lihat lafaznya. Tapi yang kedua ini tidak melihat lafaz. Melihat al-waqi'. Kenyataan. Kenyataannya dia ditalak sudah berapa kali? Ya baru 1. Mau saya talak 3 kamu, saya talak 10 kamu, saya talak 23, saya talak 33 kamu. Ila akhirnya, karena saking jengkelnya, kadang-kadang disebutkan sampai 33. Baik. Tapi kenyataannya, selama ini, apakah dia pernah dicerai? Gak pernah. Kecuali sekarang. Iya, ya satu berarti. Itu kata pendapat yang kedua. Mura'atul waqi', kenyataannya satu, ya satu. Kalau mura'atul lafadz, karena bilang 3, jatuh 3. Ini perbedaan antara dua pendapat tersebut. Apa dalil-dalil mereka? Sebelum kita masuk kepada dalil-dalilnya, sekarang siapa dari tokoh-tokoh madhab yang berpendapat dengan pendapat kedua? Karena jumhur tokoh-tokoh madhab rata-rata menyatakan jatuh talak 3 sesuai dengan lafaz. Tetapi ternyata dari madhab-madhab min arbabil madhab ada juga yang berpendapat tidak jatuh kecuali satu sesuai dengan kenyataannya. Abu Dawud dan kebanyakan pengikutnya, wa ba'du ashabi Abu Hanifah, sebagian pengikut Abu Hanifah, wa ba'du ashabi Malik dan sebagian pengikut Imam Malik, wa ba'du ashabi Ahmad dan sebagian pengikut Imam Ahmad, di antaranya Al-Majdu Abdus Salam Ibn Taimiyah. Wa kana yufti biha sirran. Beliau berfatwa dengan itu tetapi secara sirran. Dengan sembunyi-sembunyi karena takut dianggap sesat, menyimpang dan sebagainya. Dan juga cucunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi tadi Ibnu Taimiyah yang pertama bukan Abdul Halim tapi Abdus Salam, cucunya. Minhum Al-Majdu Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Dan kemudian cucunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yajhar au bijahri biha, terang-terangan dia berkata bahwa tetap talaknya jatuh talak satu. Wa yufti biha, beliau berfatwa dengannya fi majalisi, di majlis-majlisnya. Waqad udziba min ajli al-qawli biha, dan beliau sempat ditangkap dan disiksa hanya karena berpendapat jatuhnya talak satu. Siapapun yang mengucapkan talak tiga dalam satu majlis tidak diselingi rujuk, beliau tetap berpendapat jatuh talak satu. Kenapa disiksa? Karena waktu itu banyak orang ta'assub, pemerintahnya juga ta'assub dengan madhab tertentu sehingga yang nyeleneh dianggap menyimpang. Huwa wa katsir min atba'i, beliau dan sebagian pengikut-pengikutnya ikut ditangkap dan disiksa. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama madzhab adalah Ibnu Qayyim. Alladzi nasaraha nasran mu'azzara fi kitabihi al-huda, yang beliau membela pendapat ini, pendapat kedua ini tetap jatuh salah satu kalau tidak diselingi rujuk. Beliau bela habis-habisan. Nasara, nasran mu'azzara, maknanya membela dengan penuh pembelaan pendapat kedua ini dalam kitabnya Al-Huda. Dan kitab A'lam atau I'lam Al-Muwaqqi'in. Kitab Al-Huda barakallahu fikum lebih masyhur dengan kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad sering disebut kitab Al-Huda. Karena kalimat berikutnya fi haji khairil ibad. Zadul Ma'ad fi haji khairil ibad. Faqad atala al-bahth fiha. Beliau dalam kitab tersebut berpanjang lebar, atala, panjang bicara pembelaan terhadap rajihnya pendapat yang kedua, yaitu pendapat jatuhnya tetap talak satu walaupun disebutkan sekaligus tiga atau disebut berulang-ulang sampai tiga kali, tetap jatuhnya satu selama tidak ada rujuk. Selama tidak ada rujuk. Wasta'arada nususaha, beliau bawakan nas-nasnya. Waradda 'alal mukhalifin, dan beliau membantah orang-orang yang menyelisihinya. Bima yakfi wa yashfi, dengan bantahan yang sangat memuaskan, dengan bantahan yang mencukupi. Dengan alasan dan dalil-dalil wa ta'lil yang sangat meyakinkan. Wastadalla haula bin nas wal qiyas. Mereka-mereka ini berdalil dengan nas-nas dan dengan qiyas-qiyas. Fa amman nas, adapun nas yang dibawakan oleh mereka golongan kedua ini, di antaranya ma rawahu Muslimun fi sahihi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Abu Shahba qala li Ibn Abbas, bahwa Abu Shahba bertanya kepada Ibn Abbas, alam ta'lam anna salas kanat taj'al wahidah ala ahdi Rasulullah sallam wa Abi Bakrin fi sadrin min imarati Umar. Tanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, tidakkah engkau tahu bahwa talak tiga sekaligus itu dianggap satu di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman Abu Bakar dan juga di awal-awal pemerintahan Umar? Qala na'am. Dijawab, iya. Na'am. Baik, makanya Ibn Abbas berpendapat tetap jatuh talak satu. Karena ditanya beliau, apakah engkau tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW talak tiga sekaligus itu dianggap satu? Iya, aku tahu seperti itu. Bukankah di zaman Abu Bakar juga demikian? Iya, aku tahu seperti itu. Bukankah di zaman awal-awal pemerintahan Umar juga begitu? Iya. Kapan berubahnya? Berubahnya ketika kaum muslimin bergampang-gampang talak tiga, talak tiga, talak sekian. Maka Umar sebagai khalifah menghukum mereka. Berani. Ada yang berkata lagi talak tiga, kami akan putuskan jatuh tiga. Dan tidak boleh rujuk kembali. Itu ijtihad Amir Mukminin Umar Ibn Khattab sebagai efek jera. Sebagai tahdzir. Jangan bergampang-gampang menyebutkan kalimat saya talak tiga, saya talak tiga. Paham? Baik. Itu riwayatnya Muslim dalam sahihnya. Fahada nassun sahihun sharih. Ini jalan dalil yang sahih dan sharih. La yaqbalu ta'wil wa tahwil. Tidak bisa ditakwilkan, tidak bisa diseret maknanya ke sana kemari. Mengapa? Karena lihat lafadznya. Apakah kau tahu anna salah kanat taj'al wahidatan? Tidakkah kau tahu bahwa talak tiga sekaligus dianggap satu di zaman Rasulullah SAW? Iya. Barakallahu fikum. Adapun hadis ataupun dalil yang dibawa oleh kelompok pertama, walaupun kelihatannya sangat kuat, tetapi yakbalu ta'wil. Yakbalu at-ta'wil. Contoh pada pertanyaan dalam hadis Bukhari yang dibawakan oleh mereka, bahwa ada seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga. Ada takwil gak? Ada ihtimal gak? Ada ihtimal talak tiga tanpa rujuk. Ada ihtimal talak tiga dengan rujuk. Iya kan? Itu talak tiganya gimana? Gak ada kejelasan. Gak ada kejelasan. Ditalak dengan talak tiga, kemudian menikah dengan orang lain, kemudian cerai, kemudian apakah bisa kembali ke yang awal? Kata Nabi, tidak bisa. Sampai yaduku usailata, sampai dia merasakan madu kecilnya. Salasannya, apakah salasan satu majlis tanpa rujuk, atau salasan tiga kali dengan rujuk? Tidak tahu, tidak ada keterangannya. Berarti yakbalu ta'wil. Bisa jadi maksudnya adalah talak tiga dengan rujuk, dengan rujuk, dengan rujuk. Seperti hadis yang sedang kita bahas. Apa hadis yang sedang kita bahas? Hah? Hadis yang sedang kita bahas, hadis yang dikenal dengan hadis, na'am barakallahu fikum, imra'atul rifa'ah. Dikenali dengan hadis imra'atul rifa'ah. Walaupun hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kisahnya kisah tentang imra'atul rifa'ah. Talaqani fabatta talaqi. Aku dicerai dan ceraiku sudah bain. Ada keterangan sekaligus? Enggak ada. Ada keterangan, ada rujuknya antara satu dengan dua dengan tiga? Enggak ada. Maka dipahami keumuman orang talak bain adalah setelah ketiga kali dicerai. Ditelai, rujuk kembali, dicerai, rujuk kembali. Kemudian dicerai, batta talaqi. Maka talakku berakhir sudah. Tidak bisa lagi rujuk. Iya kan? Itu namanya yakbalut ta'wil. Perhatikan dalil golongan pertama tadi dalam riwayat Bukhari. Wa fi sahih Bukhari an Aisyah anna rajulan talaqa imra'atahu thalasan. Bahwa seorang wanita, seorang laki-laki menceraikan istrinya thalasan. Apa maknanya thalasan? Apakah thalasan bi ghairi rujuk atau thalasan bi rujuk? Allah yakbalut ta'wil. Tetapi ucapan Ibnu Abbas ketika ditanya, apakah engkau tahu bahwa talak tiga sekaligus dianggap satu di zaman Nabi? Oh, ta'wilkan apa? Oh, itu ada rujuk jelas kalimatnya. Talak tiga dianggap satu. Artinya tiga itu sekaligus atau diulangi secara. Dianggap satu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar? Naam. Ini hadisnya Muslim. Idzan la yaqbalu at-ta'wil, tidak bisa ditakwilkan kemana-mana. Walhamdulillah sangat jelas. Wa amal qiyas, adapun qiyas. Fa in jama'at thalath muharram. Muharram atau muharram? Wa amal qiyas, adapun secara qiyas, tadi secara dalil. Jika dia mengumpulkan tiga sekaligus muharram bid'ah. Muharram wa bid'ah, dia haram dan bid'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Bukankah talak itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratan. Sampai kemudian kalau dia rujuk kembali dan cerai kembali, maka la yahillu lahu, kata Allah, tidak halal baginya hatta tankiha zaujan ghairah. Baik. Maka talak yang langsung tiga kali di tempat yang sama, di waktu yang sama, di detik yang sama, kamu saya talak tiga, ini bid'atun muhdatsah. Tidak diajarkan talak seperti itu. Ya Pak ya. Apakah ada contohnya Nabi mengajarkan bisa talak tiga? Tidak ada. Yang namanya talak yang syar'i, talak kemudian rujuk sebelum masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, harus nikah ulang. Kemudian talak lagi. Kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Baru itu dikatakan talak bain. Itu yang syar'i. Berarti yang bukan seperti itu, berarti muharram. Bid'atun. Perkara yang bid'ah, bagaimana mungkin bisa jatuh? Perkara yang bid'ah, bagaimana mungkin bisa berpengaruh? Karena Nabi menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Wa iqa'u tsalas duf'atan wahidah laisa min amri ar-rasul. Sedangkan menjatuhkan talak duf'atan wahidah, talak tiga dengan sekaligus di satu waktu, itu bukan ajaran Rasul. Fa huwa mardudun masjud. Maka perkara itu tertolak. Tertutup. Wa ajaba haula'i an adillatil jumhur bima ya'ti. Dan setelah menyebutkan dua dalil, satu dalil nas, yang satu lagi qiyas, bukankah yang namanya bid'ah itu tidak memiliki hukum, tidak sah? Yang berikutnya adalah bantahan terhadap alasan-alasan golongan pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. بإذن الله تعالى